Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat zuhur seperti biasa di hari Senin dilangsungkan dengan talabul ilmi, insyaallah materi akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Kiai Haji Atian Ali MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, di dalam sebuah asar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kita lewat pernyataannya, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri dari kalian sebelum datang suatu masa di mana giliran Allah lah yang akan menghisab kita. Baru beberapa hari ini kita meninggalkan tahun 2007, memasuki tahun baru 2008 miladiah, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1428 hijriah, memasuki tahun baru 1429 hijriah. Pergantian hari tahun ini hendaknya juga kita manfaatkan untuk kita bermuhasabah seperti anjuran Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita masih hidup di alam dunia ini, sehingga kita masih sangat terbuka peluang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebelum datang satu masa ketika kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Maka kita sudah tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki, dan pada saat itulah yang terjadi hisab Allah yang akan menentukan selamat dan tidaknya kita di dalam kehidupan di alam barzah dan di yaumil akhir nanti. Nah, berbicara tentang muhasabah, pertanyaan yang paling sangat mendasar adalah, selamatkah kita nanti di mencapai tujuan? Tujuan kehidupan ini bagi kita sebagai seorang mukmin adalah bukan di dunia ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Bagi kita kehidupan dunia ini adalah tempat kita berjuang. Hasilnya kita akan peroleh di akhirat nanti. Akhirat itulah tujuan hidup kita. Sungguh sangat sulit sekali sebenarnya kita untuk melakukan muhasabah ini. Memang kita sudah diberi patokan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Bahwa barang siapa yang lebih berat timbangan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia dalam kehidupan yang diridai Allah di surga. Jadi kalau ternyata nanti dalam mizan, dalam timbangan, dalam hisab, di yaumil hisab nanti ibadah kita itu timbangannya melebihi dosa kita beratnya, maka selamat kita. Tetapi kalau seseorang ternyata timbangan dosanya malah yang lebih berat, maka dia terpaksa harus masuk neraka hawiyah. Jadi kita sudah punya, sebenarnya punya patokan semacam ini. Cuman tetap saja kita akan sulit untuk menghisab itu tadi. Apakah selama ini ibadah kita lebih berat dibanding dosa kita? Yang sulit adalah menghisab ibadah. Kalau menghisab dosa itu relatif lebih mudah gitu ya, karena yang namanya dosa itu enggak ada syarat-syarat tertentu yang seperti ikhlas, khusyuk. Sehingga jangan sampai ada orang berpikir begini, mudah-mudahan saya kemarin korupsi atau nipu, tapi mudah-mudahan tidak dianggap dosa lah oleh Allah gitu. Karena saya tuh rada kurang ikhlas gitu kemarin nipu. Gitu. Jangan sampai ada orang berpikir, kemarin saya berbuat maksiat, tapi mudah-mudahan gak dianggap dosa oleh Allah. Karena saya sendiri pun rada kurang khusyuk waktu berbuat maksiat itu. Yang namanya maksiat, sepanjang itu dilakukan dengan sadar, tidak terpaksa, itu pasti maksiat dan pasti dosa. Tapi yang namanya ibadah, banyak sekali persyaratannya. Betulkah niatnya? Innamal amalu binniat. Itu saja urusan niat. Kita pernah kaji di pengajian, saya punya pengajian Sabtuan itu ya. Setiap Sabtu jam 10 sampai zuhur. Sampai sekian kali pertemuan. Ikhlas kalau enggak salah 20 kali pertemuan baru selesai membahas ikhlas. Ya. Sekarang kita sedang mengkaji masalah khusyuk. Baru 4 kali pertemuan. Kemungkinan bisa 20 kali pertemuan juga untuk bicara masalah khusyuk. Paling tidak untuk kita bisa mengukur ikhlaskah kita selama ini dalam beribadah. Khusyukkah kita? Betulkah niat kita? Sebab ini semua akan menentukan diterima atau ibadahnya, ibadah atau tidaknya ibadah seseorang. 1000 orang sholat diimami seorang imam seperti barusan bacaannya ya sarua, gerakannya sarua. Tapi yang 1000 orang itu yakin diterima ibadahnya? Belum tentu. Mungkin cuma 999 yang diterima, berarti ada satu henteu. Mungkin cuma satu nak diterima nih, 889 ente. Mungkin tidak ada seorang pun yang diterima. Tidak semua orang yang sudah melakukan gerakan dan bacaan solat itu pasti diterima sebagai ibadah solat. Buktinya Allah menyatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kalau lihat dari kata musallin, itu jelas yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah secara syariat dia sudah sholat. Makanya sahun memang bisa diartikan sebagai lalai tidak melaksanakan sholat, tapi juga bisa bermakna lalai dalam pelaksanaan syariat sholatnya. Apalagi dalam lanjutan ayatnya disebut allazinum yuraun riya, berarti memang dia sudah secara syariat melakukan sholat. Celaka kata Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata dari semua orang yang beribadah kepada Allah, yang beribadah pasti muslim. Pertama gini, semua manusia yang beriman itu pasti sedikit dibanding yang kafir. Jadi kita harus bersyukur betul, Pak. Kalau kita ini pertama sudah selamat dari segi sedikit gitu, sebagai orang yang beriman. Selalu orang yang beriman itu jumlahnya cuma sedikit dibanding orang yang kafir. Karena itu yang akan masuk surga sedikit. Kebanyakan manusia itu akan masuk neraka jahanam. Lihat Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Baik dari kelompok jin maupun dari kelompok manusia yang akan masuk surga cuma sedikit. Jadi sebenarnya bagi saya gitu, secara keyakinan saya sebagai seorang mukmin, saya juga sama sependapat gitu ya, bahwa dengan orang-orang yang sering sekali sekarang ini berteriak-teriak tentang hak asasi manusia, walaupun tanpa kejelasan tentang hak asasi itu, bahwa setiap orang berhak katanya untuk sesat. Sehingga dia pun menyalahkan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan tentang kelompok-kelompok atau aliran sesat. Sehingga dia pun menyatakan malah MUI sebenarnya yang sesat. Karena menyesatkan orang-orang yang mau sesat. Sehingga akhirnya jadi liar orang ngebandungan nanti itu sesat itu mana gitu. Atau paling tidak orang lain yang liar orang memual insyaallah. Lalu orang berbicara tentang HAM dan lain sebagainya. Kenapa harus diganggu hak orang lain? Orang punya mau punya keyakinan kok. Nah, siapa yang mau mengganggu hak orang? Saya sependapat bahwa ada setiap hak setiap orang untuk memilih sesat. Memilih kafir. Wa kulil haqqum min rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Allah berikan kebebasan kepada manusia hanya untuk memilih mau kafir mau beriman. Itulah kebebasan yang Allah berikan pada manusia. Jadi kalau manusia mau milih kafir, Allah bebaskan, silakan. Jadi kita pun sebenarnya salah juga kalau menghalang-halangi orang yang mau kafir. Nah, dia berhak itu. Berhak untuk marah pada kita. Saya tere kafir kuno menirari wah itu. Saya tere hayang asup neraka namun didinya dari wah. Masalah kita. Yang kita persoalkan itu sebenarnya adalah kenapa dia harus mengajak orang lain gitu. Dan kenapa dia harus menipu orang lain dengan membawa nama-nama Islam dalam upaya penyesatannya itu. Itu saja sebenarnya. Adalah hak setiap orang untuk masuk neraka, Pak, memilih asup neraka. Silakan, selamat. Selamat masuk neraka. Yang kita persoalkan itu kenapa membawa nama Islam lalu ngajak-ngajak batur. Kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang agar jangan ditipu oleh kesesatan dia. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh kaum liberal. Mereka yang berteriak-teriak tentang HAM yang mungkin juga tidak ngerti tentang HAM itu sendiri. HAM itu kan harus ada aturan mainnya, Pak. Apa dengan alasan hak asasi manusia lalu saya bebas saja memarkirkan mobil saya di tengah jalan. Sehingga semua orang enggak ada yang bisa lewat. Ketika orang semua protes, kumaha itu parkir itu di tengah jalan. Lalu dengan enteng saya menjawab, hak asasi. Kumaha saya? Mau saya parkir di tengah jalan, mau di tengah lapang, itu kan hak saya. Loh, kata mereka, apa saya? Kamu kira cuma kamu yang punya hak? Kami juga punya hak untuk mempergunakan jalan ini. Berarti yang namanya hak asasi itu harus ada aturan main kan? Sekarang lagi hangat lagi urusan Ahmadiyah. Bicara lagi hak asasi. Kalaulah orang-orang Ahmadiyah itu misalnya mengatakan, kami ini sebenarnya adalah kelompok orang yang punya agama baru. Nama agama kami itu Ahmadiyah. Nabi kami Ulam Ahmad. Kitab suci kami Tazkirah. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Islam lain. Islam Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Kitab suci ini Al-Quran. Tidak ada kaitan sama sekali. Oh, silakan Pak. Kita hormat pada mereka. Silakan. Berarti mereka punya agama baru. Silakan daftarkan ke negara ini. Nanti apakah akan diterima mereka menjadi diakui sebagai agama baru. Itu urusan mereka. Yang menjadi keberatan kita lalu kemudian dikeluarkan fatwa sesatu karena mereka membawa nama-nama Islam. Itu saja sebenarnya. Musodik misalnya mau jadi nabi, rek jadi naon, pekwai kemadinya. Dia mengaku muslimnya itu yang jadi keberatan kita. Walaupun akhirnya bertobat. Gitu. Ting tobat, ting naon dia. Tapi kenapa dia tobat sudah tahu hadirin. Ya, itu setelah keluarnya Jibril dari penjara. Tuhanlah. Yang ngaku Jibril maksud saya, Lia Edan itu. Jadi ketika Lia Edan yang ngaku Jibril itu keluar dari penjara, ditanya oleh wartawan. Benar si Musadek itu nabi. Nah untuk si Lia itu saya belum pernah menyampaikan wahyu ke dia. Cek nu gelo kanu edan gitu. Lalu kita kudu ngabandungan nu garelo gitu. Jadi kembali kita pada bahasan kita bahwa yang beriman itu sedikit. Lah yang beriman itu yang soleh juga cuma sedikit, yang beribadah itu cuma sedikit lagi yang diterima ibadahnya. Maka pantas kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Di dalam hadis Rasul misalnya dalam hal salat Rasul mengatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya, rubba itu kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan jumlah banyak. Orang yang berdiri maksudnya melaksanakan sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali sekedar cangkul. Ini saya tadi lupa ingin menyampaikan, tapi bukan lupa, saya ragu-ragu mau menyampaikan. Disampaikan belum saatnya, tidak disampaikan takut keburu keluarga kita jadi korban. Nanti saja di akhir lah. Kita di Forum Ulama Umat sedang menyiapkan, sudah mulai kita dapatkan beberapa saksi, beberapa bukti tentang keberadaan kelompok yang sudah lama sunahnya berkembang di Bandung. Yang menjadi korbannya kebanyakan anak-anak SMP, SMA. Nanti sajalah di akhir. Di dalam hal ibadah saum, Rasul pun menyatakan rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum hasilnya cuma lapar dan dahaga. Jadi yang diterima salatnya seetik dari yang salat. Yang diterima saumna seetik. Yang mabrur hajina seetik. Akhirnya yang asup surga seetik. Yang beriman sedikit, yang mau beribadah sedikit, yang diterima ibadahnya seetik. Pantas kalau seorang sahabat Rasul selama tawaf 7 putaran orang lain macam-macam doanya, dia cuma berdoa itu saja. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Itu salila 7 putaran. Ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok nusa etik. Ketika akhirnya ada seorang sahabat yang memperhatikan dia selesai tawaf bertanya, ada dirinya araraneh wae batur mah doa teh pararanjang menta segala rupa. kok Anda malah cuma mengulang-ulang satu doa itu? Dia mengatakan, ya di dalam Al-Quran dikatakan yang beriman sedikit. Dalam hadis Rasul mengatakan yang beribadah cuma sedikit, yang diterima ibadahnya cuma sedikit. Berarti yang masuk surga cuma sedikit. Saya mohon kepada Allah, masukkan saya ke dalam sedikit yang masuk surga itu. Kalau saja doa ini dikabul, aman saya masuk surga. Nah, gitu. Karena itu saya ingin mungkin siang ini kita sedikit sedikit juga, dan waktunya cuma sedikit, membahas tentang hakikat sholat gitu ya, supaya kita tidak termasuk mudah-mudahan yang sholatnya cuma sekedar syariat gerakan dan bacaan, sehingga mudah-mudahan dengan memahami hakikat sholat ini tercapailah ibadah kita kepada Allah, sehingga kita masuk ke dalam yang sedikit itu. Jadi kalau kita melihat tadi pernyataan baik dalam firman Allah maupun dalam hadis Rasulullah SAW, yang terancam itu adalah orang yang sudah melakukan syariat sholat. Karena memang syariat itu bukan merupakan tujuan dari ibadah. Dalam sholat misalnya kita melakukan gerakan dan bacaan itu bukan tujuan. Semua ibadah itu dimaksudkan oleh Allah untuk bisa terjalinnya hubungan antara kita dengan Allah. Semua ibadah tujuannya itu. Nah, untuk bisa terjalinnya hubungan itu Allah memberikan syariatnya. Dalam sholat ada bacaan, ada gerakan. Maka syariat dan bacaan itu harusnya kita jadikan sebagai sarana untuk tercapainya tujuan, terjalinnya hubungan antara kita dan Allah. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan terjalin hubungan kita dengan Allah dalam sholat kalau kita sendiri tidak memahami apa yang kita baca. Minimal terjemahan mestinya makna yang terkandung dalam setiap bacaan. Nah, kita mulai dalam sholat ini dengan awal sholat kita memulainya dengan takbiratul ihram. Ini satu hal yang menarik di sini, karena biasanya kita hanya mendengar istilah takbir, yaitu kata Allahu Akbar. Kalau tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Jadi tahlil itu la ilallah. Jadi ada orang bertanya pada saya, Bapak suka tahlilan? Oh, tiap hari sebenarnya. Nah, tiap hari anu maut gitu. Hari tahlilan teh naon itu? Tahlilan itu saya membaca la ilaha illallah. Lain karena maut, adi dinya salah, makanya kena maut tahlilan teh. Baca la ilaha illallah itu tahlil. Bertahlil. Takbir itu Allahu Akbar. Lah kenapa takbir yang satu ini disebut takbiratul ihram? Kalau kita mendengar atau membaca kata ihram, ini dikira-kira sajalah. Kira-kira ini berasal dari kata apa ini? Haram. Haram. Kain ihram. Kain haram. Maksudnya apa? Sejak kita memakai kain itu, nah itu dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik di mikot itu, maka beberapa perkara yang tadinya halal menjadi haram, artinya enggak boleh kita lakukan. Di antaranya gunting kuku. Tadinya mah sebelum itu mah boleh kan? Pakai banyak wangi, gunting rambut, pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, membunuh binatang buruan, dan seterusnya. Maka disebut pakaian ihram. Takbiratul ihram, karena takbir ini membuat yang tadinya halal menjadi haram, terlarang maksudnya. Haram ya, dalam pengertian terlarang setelah takbir ini diucapkan. Sebelum takbiratul ihram, boleh enggak kita makan? Boleh, Pak. Minum, silakan. Mau tidur, mangga. Mau mikirin anak, silakan. Mikirin orang tua, mikirin kerjaan, mikir harta, mikir utang, mikir mangga we lah. Mau duduk, mau belanja, ngalamun. Halal semua. Tapi setelah takbiratul ihram, haram semua itu. Tidak boleh kita begitu Allahu Akbar lalu ambil air minum heula gitu terus aya tukang puyum ngaliwat puyum balanja heula atau ngobrol dengan siapa bahkan memalingkan badan dari arah kiblat pun sudah tidak boleh, haram semua itu maksud takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram kita boleh saja memikirkan anak, mikirkan istri, usaha, mikirkan hutang, mikirkan kerjaan dan lain sebagainya. Setelah takbiratul ihram haram semua itu. Jadi kalau ada seorang misalnya sholat lalu dia mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar sementara akalnya masih mikirkan anak, mikirkan istri, mikirkan suami, mikirkan kerjaan, mikirkan hutang, berarti secara hakikat dia belum takbiratul ihram. Jadi dari awal saja sudah keliru dia. Jadi pantas saja lamun teu khusu-khusu. Takbirnya sendiri adalah pernyataan kita Allahu Akbar. Akbar itu adalah isim tafdil dari kata kabir. Kabir isim tafdilnya adalah akbar, shoghir, asghar. Jadi lebih besar. Misalnya hadzal masjid, hadza masjid, ini masjid akbaru min zalikal bait, lebih besar dari rumah itu. Nah, itu akbar. Lebih besar. Tapi kalau dia sudah nempel pada sifat Allah, Allahu Akbar, jadi dia berarti maha besar. Besar bukan berarti besar ya, maha agung lah. Nah kalau Allah sudah yang maha akbar, harusnya tidak ada lagi yang akbar selain Allah. Istri kecil, suami kecil, anak kecil, harta kecil, jabatan kecil, dunia ini semuanya kecil. Yang akbar cuma Allah. Karena sekarang saya sedang berhadapan dengan Allah yang akbar, Allahu Akbar, maka semua yang kecil tadi harus menyingkir dari pikiran saya. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram Allahu Akbar sementara akalnya cuma masih terus memikirkan budak, mikir yang akbar siapa? Yang dia pikirin, Pak. Cuman sebetulan saja lidahnya menyebut Allahu Akbar. Sebenarnya hakikatnya yang akbar yang ada dalam pikiran dia, yang dia ada dalam pikiran dia. Akhirnya jadi ternyambung antara yang diikrarkan oleh lidahnya dengan yang ada dalam pikiran dan sebagainya. Bagaimana mungkin Allahu Akbar sementara dalam pikirannya justru yang ada cuman selain Allah, dunia dengan segala macam-macam kamu ada pikiran kemana. Makanya saya dulu kadang-kadang mungkin kurang dimengerti maksud saya oleh sebagian orang ketika saya menghimbau cobalah kalau bisa dihindari istilah akbar nempel pada makhluk. Supaya ketika kita menyebut Allahu Akbar itu terasa akbarnya Allah itu. Di zaman Rasulullah SAW begitu para sahabat yang dikumandangkan Allahu Akbar, nyawa itu kecil, Pak. Sampai Amru bin Jumuh yang pincang kakinya saja menangis-nangis minta kepada tiga anaknya untuk merelakan dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ketika ketiga anaknya itu tidak mau mengizinkan. Kumaha tuh dah pincang terus rek hirup perang dengan kaki pincang rek kumaha perang dulu betul-betul membutuhkan kesempurnaan fisik, pakai pedang, pakai lembing, segala, ya pincang. Kata tiga anaknya, jangan ayah, biar kami saja yang berperang. Hanya beliau menghadap Rasulullah. Kata Amr bin Jumuh, Rasul, ketiga anak laki-laki saya menghalangi saya untuk ikut berperang bersamamu. Tersenyum Rasulullah. Lalu kata Rasul, bukan anakmu yang melarang kamu, wahai Amr bin Jumuh. Allah yang telah meringankan kamu. Karena tidak ada kewajiban perang bagi orang yang pincang kakinya dan buta matanya. Aku mah perang natu. Sudah, kamu di rumah saja. Nangis Amr bin Jumuh. Lain atoh. Mun urang mah meureun atoh, meureun wan. Atoh kitu mah alhamdulillah Allah bari naraskeun sinetron abdi ya. Gitu. Ya malah menangis. Rasulullah, sudah saya terima takdir saya lahir dalam keadaan kaki pincang seperti ini. Tapi kenapa dengan kaki pincang ini saya tidak bisa mengakbarkan Allah dan menebus surga dengan kaki yang pincang ini? Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 111. Mendengar itu Rasulullah SAW ini sekali gitu. Subhanallah. Betul-betul Allah ini akbar di mata Amr bin Jumuh. Nyawanya pun kecil. Dipanggil ketiga anaknya. Lalu Rasulullah meminta kepada tiga anaknya untuk mengikhlaskan ayahnya ikut berperang. Ya, karena yang minta Rasul, ya sudah, bangga. Konon jadi syahid pertama Amr. Ya pincang, reku maha perang. Allah yang akbar itu. Nah sekarang maksud saya itu dengan istilah Allah ini supaya di kita tabligh akbar. Cobalah dihindari istilah itu. Secara bahasa tidak salah. Ganti saja dengan istilah lain lah, tabligh dahsyat misalnya. Atau tabligh naon gitu. Akhirnya ini jadi pipiluun yang lain, Pak. Reuni Akbar SMA 2. Spanduk, reuni Akbar SMP 5. Reuni Akbar. Malah saya pernah baca spanduk di Jalan Karapitan. Nikuhul teningalina. Hadirilah pesta dangdut Akbar yang paling akbar. Pesta dangdut Akbar, Pak. 3 tahun yang lalu saya lewat Jalan Wastu Kencana di samping pom bensin itu. Ada sebuah gereja pasang spanduk lagi. Hadirilah pesta Natal Akbar. Natal Akbar, Pak. Allahu Akbar. Jadi saruat untuk nama Allah Akbar. Natal Akbar, reuni Akbar. Dangdut Akbar. Jadi walaupun saya katakan secara bahasa tidak salah. Tapi ada yang hilang nantinya itu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu rukun dalam sholat. Ya. Rukun. Jadi tidak bisa tidak harus dibaca. Soal mengangkat tangan itu sunnah. Itu pun sunnah menurut 3 mazhab. Menurut mazhab Maliki, mengangkat tangan pun sunnah pun tidak. Makanya jangan heran kalau nanti ada yang sholatnya itu mengangkat tangan. Tapi takbir dia. Allahu Akbar. Tangannya di sini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu mazhab Maliki. Kebanyakan di Afrika itu. Orang-orang Afrika. Chad, Eritrea, Somal. Orang-orang Afrika kebanyakan mazhab Maliki. Menurut mereka karena tidak sunnah memangkat tangan. Saya juga pertama kali dulu waktu di Mesir gitu ya. Tahu kalau ada mazhab Maliki gitu. Tapi kan tetuman di Indonesia rata-rata ngangkat tangan. Jadi saya terlambat mau sholat asar itu datang ke masjid sudah bubaran. Ada orang sedang. Dan saya pikir dia sedang siap mau sholat. Orang Afrika. Toel ku saya telingin nanti. Di toel ngadun kikituan mana tuh. Toel doi. Sholat berjamaah saya bilang. Bahasa Arab gitu. Kikituan doi mana tuh. Apa bahasa Arab saya enggak ngerti atau nah. Barulah saya sadar. Oh si orang itu ker sholat. Mana tuh masa maliki. Tapi kia. Kan tuh ker siap-siap sholat gitu ya. mengangkat tangan itu pun nanti bermacam-macam, itu hukumnya sunnah untuk yang tiga mazhab itu. Ada yang sebatas ini, itu yang sedinali ya, lalu jadi mazhab Hanafi. Ada yang diangkat sampai ke ini menyentuh rupa-rupa lah. Di Bandung kreatif membuat model gitu. Saya lihat di Salman itu ada yang model lagi. Ya no pelit gitu lah. Lah. Ada lagi yang ditarik ke pinggir di atas. Oh, gitu. Kabenget batur teh kan di depan itu. Nah, itu. Nanti setelah diangkatnya itu ramai lagi di kalangan para ulama tuh. Tenun di mana? Ada yang di dada itu Hanafi. Itu juga Sayyidina Ali. Riwayat dari Sayyidina Ali. Ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Itu Imam Syafi'i dalam dua aula ininya itu. Atas dan bawah. Jadi. Ini kia dia. Tapi mazhab mana tuh? Asal laki yang udah gitu. Allahu Akbar. Jadi itu pertama, kita menghayati bahwa yang sedang kita sedang berhadapan dengan Allah yang Akbar. Dia Akbar sehingga kita harus cintai dia di atas cinta kita kepada selainnya. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Ketika kita bicara soal khusyuk, saya menekankan yang namanya khusyuk itu, kenapa orang bertanya-tanya kok sulit sekali saya khusyuk? Salah satu syarat utama untuk seseorang bisa khusyuk dalam ibadah, dia harus bisa mencintai Allah di atas cinta dia kepada selain Allah. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Di atas cintanya kepada selain Allah siapa? Orang tua, anak, istri, keluarga, harta, rumah, tempat. Pokoknya semua dunia ini. Itu yang dijelaskan dalam At-Taubah 24. Ya kalau selama dia masih mencintai dunia, di atas dia cinta dia kepada Allah, ya jangan bicara khusyuk, Pak. Tetap saja gerakan-gerakan yang pikirannya ya yang dia cintai dunia itu. Jadi dari awal takbiratul ihram saja kita sudah diarahkan untuk betul-betul hanya berkonsentrasi antara saya dengan Allah. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada semua. Tidak ada pekerjaan. Yang ada hanya saya dengan Allah. Dan selesai assalamualaikum, baru silakan cari lagi pekerjaan. Cari lagi mana istri, mana suami, mana anak, silakan. Lalu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah hukumnya. Dan kita boleh memilih dari beberapa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa contoh doa iftitah. Yang paling kuat hadisnya 3. Tapi ada beberapa contoh lagi, bukan hanya 3. Kalau enggak salah 9 atau 11 contoh doa iftitah. Tapi yang masyhur itu dan sahih hadisnya itu 3. Yang ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati dan seterusnya, atau yang Allahumma ba'id baini wa baina khotaya itu. Dan boleh saja kita baca dua-duanya. Ini wajah tu engkau ba'id, Allahumma ba'id ya. Tapi kalau kita sebagai imam sebaiknya cukup satu. Pilih makmum nalilating. Kunaun can bismillah kene wae cenah. Imam teh keur ngalamun naon. Kalau kita memilih yang tadi misalnya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh, itu sudah sangat jelas sekali kita diarahkannya itu kemana. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh, sekarang saya arahkan seluruh diri saya, wajah itu sebagai bagian yang disebut sebagian itu. Tentu bukan hanya wajah saya yang mau saya hadapkan pada Allah, tapi seluruh diri saya, jiwa dan raga saya kepada Allah Subhanahu wa taala. jiwa dan raga saya, bukan hanya raga saya saja yang menghadap Baitullah sebagai, karena kalau raga tidak menghadap Baitullah saja tidak jadi masalah. Ya toh? Andai kata memang kita tidak mungkin menghadap Baitullah di pesawat misalnya, atau dalam keadaan perang, tahu kita kalau arah kiblat itu ke sana, cuma musuh di situ. Rek sholat ngadap kiblat, itu nah musuh nembak di tukang. Ayo orang itu sholat tadi itu musuh di tukang juga. Maka belakangnya kiblat. Jadi sebenarnya ini sih nggak ada masalah Pak. Banyak keringanan yang Allah berikan untuk urusan lahiriah kita, syariatnya. Tidak bisa sambil berdiri, silakan duduk. Itu syariat sholat kan? Masih jadi banyak kemudahan. Tidak bisa duduk, silakan berbaring. Tidak bisa berbaring, silakan nangkuban. Tidak bisa berbaring, nangkuban. Ngagulantung, kumaha lah carana. Tidak bisa membaca seluruh bacaan sholat, baca sebagian. Tidak bisa sebagian juga cukup. Kata empat mazhab itu, kita membaca setiap rakaat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil azim. Ruku'na juga bari dibayangkan dalam hati di rumah sakit sedang prakoma misalnya. Jadi kalau syariat itu banyak sekali kemudahan Allah berikan. Tidak bisa menghadap kiblat, wajah kita belakangi. Yang tidak boleh berpaling dari arah Allah, batin kita, jiwa kita, ruh kita, itu yang tidak bisa berpaling. Itu yang harus terus wajah tu wajhianiladinya itu. Nilai hidup kita itu sebenarnya ada di ruh itu, bukan di jasad ini, Pak. Jasad ini begitu kita meninggal selesai, kita tinggalkan di sirna raga, berapa hari kemudian habis dimakan binatang tanah. Ruh kita yang akan berhadapan dengan Allah di alam barzah, yang akan menikmati alam barzah atau disiksa di alam barzah dan selanjutnya di alam akhirat itu. Ruh ini, ruh. Bukan jasad ini. Jasad ini hanya tempat tinggalnya ruh. Dia hanya melaksanakan perintah ruh secara syariat. Gitu. Sehingga ketika jasad ini tidak bisa melakukan yang semestinya, ada keringanan-keringanan. Yang tidak bisa diberikan keringanan itu tadi ruhnya. Lalu kita berikrar lagi di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah Pak, kalau seandainya setiap orang muslim itu betul-betul menghayati salatnya seperti ini, enggak ada orang muslim berbuat maksiat. Pantas kalau Allah menjamin inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Anakabut 45. Gimana dia paling tidak minimal 5 kali dalam sehari dia berikrar di hadapan Allah. Sesungguhnya ya Allah, salat yang saya lakukan ini, wa nusuki dan seluruh ibadah yang saya perbuat, wa mahyaya, bukan hanya ibadah dalam arti sempit, seluruh hidup saya Allah. Mata ini melihat, tangan ini meraba, menyentuh, memegang, menandatangani, kaki ini melangkah, akal ini berpikir, telinga mendengar, lidah berucap. Semua yang saya lakukan per detik dalam hidup saya, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk mencari ridamu ya Allah. Dan saya siap mengorbankan apa saja Allah. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Kalau perlu nyawa saya Allah, saya korbankan. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu, ridha Allah baru bisa saya capai. Karenanya janji saya, wa mamati. Mati pun siap saya Allah. Kalau dengan kematian itu, saya baru bisa mencapai ridha-Mu lillahi rabbil alamin. Kalau setiap orang muslim dalam sholatnya menghayati ini, inilah yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis itu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, wahai para sahabat, jam seberapa ini? Jam satunya. Ya, Jadi kumaha ya? Bisa 5 menit, Pak? Ya. Saya tahu di sini tentunya ada kewajiban lain yang harus kita lakukan ya. Tapi kalau yang sangat betul-betul ini silakan, Pak, tinggalkan tempat. Saya minta 5 menit bisa ya? 6 lah. Wahai sahabat, kata Rasulullah SAW, bagaimana pandangan kalian dengan seseorang yang hidup di sebuah rumah, di depannya mengalir sungai yang deras, airnya jernih. Lalu orang itu mandi, pemilik rumah itu 5 kali sehari. Akankah tersisa daki-daki dalam tubuh dia? Kata Rasulullah pada para sahabat. Maka segera para sahabat menjawab, tentu saja tidak Rasulullah. 5 kali mandi lagi, menggosok tubuhnya. Kita mandi paling banyak berapa sehari? 2. Terus bersih. Malah kadang-kadang sekali. Malah, ayah nu sekali gente. 2 poe sekali. Bersih. Bayangkan kalau 5 kali. Nah, kata Rasulullah kepada para sahabat, seperti itulah sholat yang 5 waktu. Kalau saja betul-betul dihayati oleh seseorang, tak mungkin akan tersisa daki-daki akhlak yang tidak baik dalam diri seorang. Kenapa? Lihat kehidupan seorang muslim. Diatur Allah. Bangun dia dari tidurnya. Sebelum dia makan, minum, dan lain sebagainya. Yang paling pertama, dia ambil air wudhu atau mandi. Lalu dihamparkan sejadah atau pergi ke masjid. Lalu dia nyatakan, Allahu Akbar. Dia di awal harinya itu, Allah yang maha besar. Tidak ada yang akbar kecuali Allah. Ya Allah, sesungguhnya apa yang saya akan perbuat nanti, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hanya untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Dia berikrar di hadapan Allah seperti itu. Setelah itulah baru dia pergi kerja, pergi ini, berdagang, usaha dan sebagainya. Di waktu zuhur dia diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia berikrar lagi, "Inna salati wa nusuki," dan bertanyalah dia pada dirinya, "Apa yang sudah saya lakukan sejak subuh sampai dengan zuhur ini? Betulkah yang tangan saya ini sudah lillahi rabbil alamin? Jangan-jangan tangan ini tadi sudah berani menandatangani surat-surat yang bukan hak tangan saya untuk menandatanganinya. Padahal tadi subuh saya berjanji semua yang saya lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah. Dan ridha Allah baru bisa dicapai kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah. Apa yang dipikirkan oleh akal saya sejak subuh sampai dengan zuhur ini? Jangan-jangan dia hanya memikirkan sesuatu yang Allah tidak ridha saya memikirkannya. Apa yang sudah dilihat oleh mata saya sejak subuh sampai zuhur ini? Kalau dia kemudian menemukan dirinya ternyata tidak lillahi rabbil alamin pada bagian dari hidupnya. Ya Allah, tangan saya tadi sudah salah. Kaki saya sudah sempat salah melangkah, ya Allah. Itu mungkin falsafahnya. Kenapa begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kalimat pertama kita adalah, astaghfirullahalazim. Saya mohon ampun, ya Allah. Ternyata saya tidak memenuhi janji saya, Allah. Saya tadi berjanji bahwa hidup saya untuk hanya mencari ridha-Mu. Tapi tangan saya tadi sudah melakukan sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Ampuni saya Allah. Astaghfirullahalazim. Apa arti astaghfirullahalazim? Kita ucapkan. Kalau kita kemudian tidak berusaha untuk tidak melakukan lagi kesalahan itu di kemudian hari. Dia hanya akan bernilai kalau betul-betul disertai dengan azam, tekad untuk tidak pernah dia mengulang lagi perbuatan dosa itu. Dia sibuk lagi setelah itu. Asar diingatkan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali lagi dia, Allahu Akbar. Berikrar lagi, inna salati wa nusuki. Sejak zuhur sampai asar ini, apa yang sudah saya perbuat? Jangan-jangan. Nah, seperti tadi lagi. Begitu juga dengan maghrib. Akhirnya dia tutup seluruh kegiatan hari itu dengan muhasabah, akhir hari dengan sholat isya sebelum dia tidur. Besoknya dia ulang. Mungkinkah orang yang hidupnya selalu bermuhasabah dengan Allah setiap hari 5 kali minimal dalam sholat fardu seperti ini akan lahir akhlak-akhlak yang tidak terpuji? Mustahil, Pak. Lalu kenapa orang ada yang sholat-sholat, maksiat-maksiat. Sholat-sholat, korupsi-korupsi. Tidak tercapai hakikat sholat, Pak. Sholat cuma sekedar gerakan dan bacaan tanpa tersentuh hakikat dari ibadah sholat itu sendiri. Baru sampai doa iftitah, nanti kita lanjutkan kesempatan lain membahas Al-Fatihah dan seterusnya. Kalau Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu, insya Allah. Saya masih punya utang sedikit, Pak. Di Bandung ini sebenarnya sudah lama saya mendapat laporan beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu. Ini ada kelompok yang korbannya kebanyakan anak SMP, SMA. Mungkin saya belum bisa menyebut nama kelompoknya supaya jangan ini, tapi ini sebuah kelompok. Bukan buatan dalam negeri, Pak. Impor dari luar negeri. Jadi kelompok ini berasal dari Amerika, mulai pertama tumbuh di San Francisco. Jadi kelompok ini adalah kelompok penentang gereja dulunya. Jadi mereka, sehingga lambang mereka diantaranya adalah salib terbalik. Dan di San Francisco mereka sempat membangun sebuah gereja dengan semuanya serba hitam, temboknya hitam, segala macamnya hitam. Inti dari kelompok ini adalah mengajarkan kelompoknya untuk tidak percaya Tuhan dan tidak percaya pada agama. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka murni menyembah setan. Jadi setan itulah yang jadi Tuhan mereka. Mereka sudah terbiasa, saya masih simpan di HP saya, beberapa SMS di antara anggotanya. Itu terbiasa menyumpah-nyumpah setan dengan Tuhan keparat dan segala macam seperti itu. Di Bandung ini beberapa korbannya yang sudah terdeteksi oleh kita di 4 SMA, di 2 SMP. Salah satunya SMP terkenal di Bandung. Malam tahun baru kemarin kita pantau, saya turunkan anak-anak kita untuk memantau mereka. Mereka melakukan kegiatan di belakang BIP, ditaksir jumlahnya 400-an. Pusat gerakan mereka, belum berani saya sebutkan namanya juga, tapi gambarannya di daerah Bandung Utara. Itu ada di HP saya. Ketika mereka sedang kumpul menyembah setannya itu, semua anak laki dan perempuan telanjang. Kecuali yang perempuan hanya maaf memakai celana dalam. Walaupun tidak sangat jelas dalam HP itu, karena di malam itu diambil oleh salah seorang anggotanya yang sekarang sedang kita usahakan jadi saksi. Untuk masuk kelompok ini syaratnya dia harus minum darah. Kelinci hidup-hidup itu ditusuk kadang-kadang dengan kukunya atau sesuatu yang tajam, lalu diminum darahnya. Biasanya dengan setelah itu mereka minum minuman keras buatan mereka sendiri sehingga lidah mereka akan hitam dan kelu, gak akan mampu lagi mengucapkan syahadat menurut pengakuan mereka itu. Lalu mereka menyembah setan itu. Kalau saudara baca di internet, di Malaysia itu sudah ditangkap 300 anggotanya. Itu mereka biasanya sama masuk anggota itu sebelum upacara menyembah setan itu duduk bersama-sama lalu minum darah. Lalu setelah itu mereka, ini yang di Malaysia, mereka membawa Al-Quran lalu disobek-sobek ini per lembar, dijadikan alas. Lalu mereka berzinah bersama-sama di atas Al-Quran itu. Mereka sudah terbiasa melakukan zinah masal di antara mereka. Tidak ada rasa malu. Setelah berzinah masal itu di atas Al-Quran, lalu Al-Quran itu dikencingi. Kalau tidak dikencingi, dibakar. Itu yang terjadi di Malaysia. sudah ada beberapa saksi yang ada juga saksi yang orang tuanya tidak ingin anaknya di setelah sadar karena malu. Ini yang sedang kita bujuk orang tuanya agar mau memberi izin anaknya jadi saksi. Dia tidak boleh puas hanya dengan anaknya sudah sadar, tapi dia juga harus ikut berperan untuk menyelamatkan anak-anaknya, anak-anak yang lain. Mengerikan kalau kita lihat itu. Beberapa atribut mereka itu sudah ada di tangan kita. Kaos, biasanya kaos hitam yang mereka pakai. Lambang mereka itu kalung bintang. Kalau di Amerika, di tempat asalnya kelompok ini muncul, bintang di tengahnya itu kepala kambing. Kalau di sini kita lihat pakai kepala manusia tengkorak. Itu pakai lambang dari timah. Mereka biasa pakai gesper, kita juga ada memiliki gesper itu. Gesper dua wajah, yang satu berlambang bintang, yang satu lagi di dalamnya ada tulisan kelompok mereka. Jadi kalau mau kumpul baru dipakai yang itu. Wanitanya lazimnya biasa pakai kutek warna hitam. Kita punya jenis kutek yang mereka biasa pakai itu kita miliki juga. Dan pakai hitam apa namanya? Celak. Gitu. Dan mereka terbiasa juga lidahnya di apa namanya di tindih apa itu. Lalu bagian-bagian badannya pun pakai aksesoris semacam itu. Kelompok geng motor itu ada di bawah ini, cuman tidak berada dalam ritual yang sesat itu. Ya hanya istilahnya kalau ini lain lagi lah pokoknya istilahnya. Tapi ada dalam grup ini. Waktu tahun baru mereka bisa terbuka di depan umum gitu. Jadi minum minuman keras, lalu mabok-mabokan, lalu beberapa wanita itu membiarkan dirinya digilir oleh sekian laki-laki. Dan polisi menyaksikan malam tahun baru itu. Kita sedang telusuri dulu sampai kemana pimpinannya. Dan saya yakin nanti kaitannya juga dengan luar. Ngeri sekali kalau kita lihat itu. Salah satu korbannya sejak malam tahun baru seorang anak gadis SMA kelas 1. Ibunya terus-menerus menemui kita, menghubungi kita, karena sampai sekarang belum pulang. Dia hanya telepon kepada keponakannya. Nah, bukan keponakannya, kakak iparnya. Bahwa dia hanya akan pulang kalau ibunya mengizinkan dia tetap berada dalam kelompok itu. Alhamdulillah, kita terus saja dihadapkan dengan keberadaan yang semacam ini. Saya tadinya tidak ingin menyampaikan dulu sebab saya khawatir. Dulu kita sudah tahu tempatnya itu salah satunya di daerah Terusan Pasteur. Itu tempat pertemuan mereka. Bahkan di tempat itu menurut saksi yang pernah lapor ke kita tahun 2004 sebenarnya kita sudah pernah dapat laporan itu. Itu untuk mereka yang frustasi dipersiapkan untuk bunuh diri di tempat itu. Kita tahu sudah tempatnya, lalu kita turunkan orang ke sana untuk melakukan penelitian berapa malam di situ. Nah, hilang, kabur mereka karena tercium bahwa kita sudah mulai memantau mereka. Itu sebabnya tadi agak bingung saya antara menyampaikan, kalau tidak disampaikan khawatir keburu menjadi korban anak-anak kita nauzubillah min zalik. Semakin kita harus waspada dengan anak-anak kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan membekali anak-anak kita dengan dasar keimanan yang kuat, pendidikan agama yang kuat, dan selalu kita harus memantau perkembangan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya memakan waktu lebih dari